Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kali ini dalam acara penyejuk hati melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai dan pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita memasuki ayat ke-123 dari surah Thaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ihbita minha jami'a. Ba'dukum li ba'din adu. Fa inna ya'tiyannakum minni huda. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, turunlah kamu berdua dari sorga bersama-sama, sebahagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan tercela. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihi salam dan kepada jin Hawa. Dan Hawa, adapun jin sudah diusir duluan. Pada ayat ini jin ataupun setan memasuki surga dalam rangka melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena menggoda Nabi Adam di sorga. Maka perintah ini, turunlah mereka berdua, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa bersama-sama. Maka Allah ingatkan ketika turun dan sampai di muka bumi ini, dalam ayat ini Allah mengingatkan bagi siapa yang datang petunjuk dan petunjuk itu diikutinya, maka Allah sudah jamin fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Itulah jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui setelah diturunkannya Nabi Adam dan Siti Hawa, nampaknya penurunan itu dilakukan secara terpisah. Maka sekian lamanya Nabi Adam baru bertemu dengan Siti Hawa, yaitu menurut sejarah mereka dipertemukan di bukit yang nama kita kenal sekarang di Padang Arafah, yaitu Bukit Jabal Rahmah. Kenapa dikatakan rahmah? Karena pertemuan itu adalah merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita ketahui di sini adalah ketika Allah mengatakan siapa saja hamba-Ku yang datang kepadanya sebuah petunjuk, kalau ia mengikuti, termasuk dalam cerita ini adalah Nabi Adam dan Siti Hawa, maka sudah Allah akan jamin dia itu akan tidak akan tersesat dan tidak akan celaka selamanya. Ini adalah merupakan hal yang sangat membahagiakan kita. Karena dalam cerita ini Nabi Adam walaupun sudah melanggar perintah Allah, tapi karena dia bertaubat, dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia memang diciptakan tidak dalam kesempurnaan, penuh dengan kekurangan dalam menghadapi perintah Allah dan Rasul. Tapi dalam ciptaannya, yang namanya Allah menciptakan itu adalah sempurna semuanya, tidak ada satu aib pun, kekurangan pun. Kenapa? Kekurangan itu Allah tutupkan dengan Allah turunkan kitab sucinya yaitu Al-Quran, dan Allah jadikan hadis-hadis Rasulullah sebagai pedoman. Maka kedua-duanya ini sudah terbentuk dan sudah berhasil di dalam sejarah yang begitu banyaknya kegelapan dalam kehidupan jahiliyah, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Dengan keduanya ini para sahabat melaksanakan, mereka dapat mengeluarkan umatnya dari kegelapan sehingga alam yang terang, bahkan menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, dijadikan dalam kehidupan yang dijadikan dalam kehidupan yang sangat real, yang tidak real, menjadi sebuah keimanan yang nyata dalam kehidupan kita. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Ustaz atau Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Haji Fajrul Haq MA. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat 123 ini dapat kita gambarkan secara ringkas dengan qolah bil tamin hajami'a. Allah berkata, turunlah dua kelompok dari surga bersama-sama, yaitu kelompok Adam dan Hawa di satu sisi, dan kelompok iblis dan keturunannya di sisi yang lain. Walaupun pada waktu itu iblis masih sendiri, Adam dan Hawa masih berdua, tetapi dijadikan ini menjadi dua kelompok karena Adam dan Hawa menggambarkan umat manusia, dan iblis akan menggambarkan sebagai setan dan sekutu-sekutunya. Ba'dukum li ba'din adu. Kelompok Adam dan Hawa beserta anak cucunya akan bermusuhan dengan iblis dan setan beserta anak dan cucunya. Kedua-duanya saling bermusuhan. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yang menang dalam permusuhan ini adalah orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena musuh akan melihat yang lain menderita dan dia senang. Musuh berpola pikir senang melihat orang lain menderita. Sementara orang yang berada di dalam petunjuk Allah tidak pernah ada kata penderitaan, tidak pernah ada kata kesesatan, tidak pernah ada masalah dan menderita kecelakaan. Fala yadillu wala yasqa. Inilah gambaran yang diinginkan Allah agar kita sebagai manusia keturunan Adam dan Hawa selalu berada di bawah bimbingan dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan untuk membesarkan Allah zat yang maha besar, tetapi agar kita manusia yang bingung di dunia ini memiliki arah tujuan, memiliki motivasi yang jelas, memiliki visi dan misi, di mana visi dan misi ini tidak menyesatkan dan tidak mencelakai diri ataupun orang lain. Indahnya Islam, indahnya ajaran Al-Quran, indahnya pesan Allah. Allah mengajari kita, Al-Quran membimbing kita, Islam mengarahkan kita agar tetap berada di bawah petunjuk, arahan dan bimbingan Allah, karena itu akan membahagiakan kita. Inilah yang dapat disampaikan. Kita kembali kepada Ustaz Haji Fajrul Haq LCMA. Baiklah. Ayat ini menjelaskan dengan kita bahwasanya kalau kita ingin mengikuti petunjuk Allah, insyaallah fala yadillu wala yashqa. Itu adalah garis bawahnya. Petunjuk Allah itu apa saja? Itu bermula dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah petunjuk Allah. Maka siapa saja yang menjalankan ini, insya Allah dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah merasakan kesusahan dalam hidupnya, karena ia yakin yang namanya Allah Maha Bijaksana sudah ada tertempa di dalam hatinya, sehingga tidak mendzalimi satu sama lainnya. Mungkin ini saja kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita turut sehingga menjadi pedoman hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.